mungkin saja tu bersujud. Apa artinya yang tak kita rasakan dapat berbagi rezeki untuk sesama. Janganlah kita lupakan hidup tak selalu ada, dan pada saat ada kita ampunannya. Adalah kita hanyalah manusia yang mudah jatuh ke dalam jurang siksa. Dekatkan dirimu, dia akan menyapamu. Jalan kedamaian di dalam hati, tiada terkira ya Allah. Kami hanya yang merugi dalam hidup. Janganlah kita lupakan ini hanya sementara, tiada rugi. Tiada rugi tu mengucap ya Allah.